bisa menjadi yang terbaik. Susah memang susah cari pacarmu. Bingung aku bingung dengan sikapmu. Hidup sudah susah tambah mikirin kamu. Bingung aku makin bingung. Bisa menjadi yang terbaik. Susah memang susah jadi pacarmu. Bingung aku bingung dengan sikapmu. Hidup sudah susah tambah mikirin kamu. Bingung aku makin bingung. Bingung, bingung, bingung, bingung.